Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-188 dan setelahnya dari surah Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Katakan wahai Rasul, "La amliku li nafsi naf'an wa la dharra." Aku tidak mampu untuk mendatangkan kepada diriku kemanfaatan dan kemudaratan dengan sendirinya, illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya serba pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasul sendiri diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan perkataan ini. Semuanya bitaufiqin minallahi Subhanahu wa taala. Semuanya bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman, kita mendapatkan hidayah, kita mudah gampang beramal saleh. Semuanya semata-mata bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. La bihaulina wa la biquwwatina. Bukan usaha kita dan bukan kekuatan kita. Tapi semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan kita berkeinginan untuk melakukannya dan Allah memberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Sehingga dengannya kita tidak pernah bisa berlaku takabur dengan apa yang kita lakukan. Karena semuanya adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan apalagi untuk orang lain, untuk diri sendiri saja. Tapi semuanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Seandainya aku tahu permasalahan ghaib. Ini masih menyambung pembahasan kita kemarin. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kapan hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ka yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha. Mereka bertanya kepada engkau seakan-akan engkau menyembunyikan ilmu tentang hari kiamat itu. Ada juga di antara para ulama mengatakan yas'alunaka ka'anna hafiyun. Mereka bertanya kepada engkau seakan-akan engkau adalah orang dekatnya mereka yang engkau akan menghabarkan kepada mereka tentang rahasia kapan hari kiamat itu. Tapi tetap ilmunya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Katakan wahai Rasul kepada mereka yang bertanya tentang hari kiamat itu kapan datangnya. Sampaikan bahwa tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga tidak tahu, malaikat juga tidak tahu, siapapun tidak tahu. Jadi, kapan hari kiamat itu? Barakallahu fikum. Dipertegas, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba." Seandainya aku mengetahui masalah gaib. Masalah gaib secara keseluruhan, secara mutlak. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul yang lain diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah gaib itu bagian kecil dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabinya. Tidak semua ilmu gaib yang diberitahukan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tentunya iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi iman yang lainnya. Sampai suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Ya tentunya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi, lebih hebat karena diberitahukan sebagian dari ilmu-ilmu gaib yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kata Rasulullah, "Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsiran." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan lebih banyak menangis ketimbang tertawa. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada rasulnya surga dan itu pun bagian kecil dari surga. Juga Allah SWT memperlihatkan kepada Rasulnya tentang neraka, bagian kecil dari neraka. Baik. Tidak semua bagian surga diperlihatkan oleh Allah SWT kepada Rasulnya, karena Rasul telah mengatakan, baik, dari Allah SWT, "A'adattu li'ibadi ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku telah mempersiapkan untuk hamba-hambaku segala sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di hati siapapun. Yaitu surga. Maka Allah SWT mengatakan, "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Seandainya aku mengetahui perkara gaib. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan di zaman Rasulullah SAW, "Wa indana nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi," Rasulullah SAW langsung menegurnya. Dan di sisi kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi besok hari. Oh, Rasulullah SAW mengatakan, la, jangan kalian ucapkan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang diketahui oleh Rasulullah, ya apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, tidak semuanya. Baik. "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Seandainya aku tahu masalah gaib, niscaya aku akan memperbanyak dari al-khair. Al-khair di sini adalah harta benda. Wa illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah putus-putusnya melakukan kebaikan. Barakallahu fiik. Baik. Sampai dalam kondisi tidur pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matinya masih terjaga. Baik. "Mataku tertidur tapi hatiku tidak tertidur," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Jadi yang dimaksud oleh para ulama di sini tentang minal khair adalah kebaikan. Yakni seandainya aku tahu masalah gaib, aku tidak akan berdagang kecuali perdagangan yang pasti menguntungkan aku. Setiap ada peluang untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, maka itu yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sendiri tidak tahu apa yang bakal terjadi esok hari. La haula wa la illa billah. Lastakthartu minal khair wa ma massani su, dan aku tidak akan ditimpa sesuatu yang merugikan aku. Seandainya aku tahu masalah gaib. Yani kalau tahu ini perdagangan bakal merugikan, ya tidak akan dilakukan perdagangan itu. Tidak dilaksanakan transaksi itu. Karena sudah tahu semuanya bisa dihindari. Oh ini akan merugikan. Oh ini tidak usah itu. Cari sesuatu yang diketahui bahwa itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Itu yang dimaksud. Itu lebih pas. Barakallahu fiikum. Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su, dan aku tidak akan pernah ditimpa sesuatu yang jelek. Aku akan bisa menghindarinya. Baik, seandainya aku tahu masalah gaib. Barakallahu fiikum. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumi yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan in ana illa nadhir, tidaklah saya ini kecuali memberi peringatan. Pemberi peringatan nadhir, memberi peringatan akan azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi. Wabashir, dan sekaligus sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang taat. Baik. La nadhiru wabashir liqawmi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul tidak mengetahui masalah gaib kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Baik. Walladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yakni Adam. Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Kemudian setelah terbentuk menjadi manusia utuh, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan padanya ruh. Hiduplah Adam alaihi salatu wassalam. Walladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah menciptakan kalian dari satu jiwa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Semua kalian ini berasal dari satu ayah, yakni Adam, dan Adam dari tanah. Baik, tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam. Baik, kebalikannya juga, kecuali dengan takwa. In akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang termulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bukan ketampanan, bukan kecantikan, bukan harta benda yang melimpah, bukan juga pangkat jabatan yang tinggi, bukan. Tapi takwa Allah. Barakallahu fikum. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa. Baik, wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari Adam alaihi salatu wasalam pasangannya, istrinya, liyaskuna ilaiha. Baik, agar supaya mereka cenderung kepadanya, dan ialah ikatan cinta yang paling kuat. Barakallahu fikum. Baik, yakni ikatan cinta yang diikat oleh pernikahan. Liyaskuna ilaiha. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian istri, pasangan dari jenis kalian manusia. Taib, agar supaya kalian bisa tenang dengannya. Taib, sukun warukun. Taib, rukun itu ada kecenderungan. Barakallahu fikum, dan sudah menjadi bahasa Indonesia. Rukun. Barakallahu fikum. Asalnya dari ar-rukun, kecenderungan, kedekatan, kecintaan antara suami istri. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan menjadikan antara kalian suami istri cinta dan kasih sayang. Barakallahu fikum. Saling membantu, saling menyempurnakan, saling menyemangati untuk melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Dan istri sebagaimana yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khairu mata, sebaik-baik harta yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah al-mar'atus salihah. Perempuan yang salihah, perempuan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang sungguh sangat luar biasa besarnya, yang bisa membantu suaminya untuk melakukan kebaikan. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashshaha hamalat hamlan khafifan famarrat bihi. Falamma taghashshaha, ketika dia menggaulinya, yakni menjimainya, hamalat hamlan khafifan famarrat bihi, maka sang istri pun mengandung dengan kandungan yang masih ringan di awal pertama terjadi kehamilan. Dari ringan, masih biasa-biasa saja. Dari bertambahnya hari, tambah besar kehamilannya, tambah berat juga tentunya. Barakallahu alaikum. Yang Allah SWT gambarkan bahwa seorang perempuan atau seorang ibu adalah perempuan yang lemah. Ditambah lagi ketika dia hamil bertambah lemah, yang dengarnya diingat, yang kondisi ini Allah SWT mengingatkan semua anak agar supaya berbakti kepada kedua orang tuanya, karena kondisi yang dialami setiap orang tua, barakallahu fikum, kondisi yang sangat menyusahkan, barakallahu fikum. Ya, ini membawanya kemana-mana dalam kondisi hamil dan seterusnya, belum lagi kalau ngidam berat, berbagai macam yang harus dilewati dari permasalahan-permasalahan kehamilan. La haula wa illa billah. Ini pembahasan kita, karena pembahasan setelahnya adalah pembahasan tentang jenis manusia, jenis laki-laki dan jenis perempuan, yang bukan lagi pembahasannya tentang Adam, walaupun di awal ayat ini walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Di situ pembahasan tentang Adam dan Hawa. Falamma taghashshaha hamlat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqalat da'a Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Ini orang-orang yang mau bermohon kepada Allah untuk mendapatkan anugerah anak agar supaya dia dengannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada pembahasan lain. Baiklah, kita cukupkan sampai sini pembahasan pertama tentang masalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui masalah gaib kecuali apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengetahui perkara gaib, berarti beliau tidak mengetahuinya. Kan demikian. Baik, lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'u in ana illa nadhiru wa basyiru liqaumin yu'minun. Rasulullah sebagai pembawa berita gembira dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengingatkan kita, asal muasal kita, barakallahu alaikum, semuanya kita dari Adam, dan yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.